Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sahabat saya. Ini tulus sahabat saya. Dulu kami sekelas, perempuannya cuma 4 orang. Dia paling jago, paling pinter. Jadi kalau ada PR yang ngerjain dia. Ya lu. Cuman bedanya kalau saya masih rakyat kecil, beliau jadi pejabat. Pejabat teras, duduknya di teras terus. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Jadi waktu itu PR-nya Mama Dede dikerjain Pak Tulus. Ya. Iya, Pak. Karena dia paling pinter. Dia paling pinter di kelas kita, dia paling pinter, paling jago. Jadi kalau kita ada PR, ah, saya ngedeketin dia. Pak Tulus, emang Mama Dede ini dari dulunya begini? Ya, nyablak, ya, itu banyak bicara, dari keras. Tahun 68 dan beliau memang ingin tahu tentang Islam ya. Kan memang saya dari pesantren ya, dari PKI, sehingga tadi saya katakan sering belajar dengan saya ya kan. Ya duduknya ya dulu kursinya di YN itu satu kursi satu gitu, ya. Ya berdampingan seperti ini. Kalau ujian contek-contekan gitu. Dia orangnya sangat baik hati. Termasuk baik memberikan contekan? Betul. Dan saya bersyukur sampai saat ini kami tetap bersahabat. Saya tidak tahu kalau ada jadi tamu saya. Terima kasih. Pak Tulus, dulunya udah ketahuan nggak kalau Mama Dedeh ini waktu kuliah bakal, bukan itu, akan sering berdakwah keliling? Udah kelihatan belum bakat itu atau ciri itu atau tanda itu? Saya kenal waktu itu belum ya, tapi untuk mengkaji tentang Islam dia sudah mulai. Karena saya dari pesantren ya, dia ingin tahu tentang Islam, kemudian tentang tafsir, hadis itu adalah memang sering belajar dengan saya. Jadi dari awal, dari tahun 68 ya, dia sudah memang keinginan untuk mengkaji tentang Islam sudah. Dari mulai ke tingkat satu di YAI. Nyanyi juga, Pak? Sembel ya, Lus? Cuman katanya Mama nge-band juga. Ya. Jadi dulu gini. Nge-band loh. Di YAI dulu gini. Kalau misalnya ada band, kata teman-teman, deh lu naik nyanyi, rasa sembel. Katanya kalau lu naik kan banyak yang nonton. Gitu kan, Lus, ya dulu. Ini boleh dikatakan kembangnya, Pak. Oh gitu, dulu tangkap tahun 68. Sekarang juga masih. Sekarang NNN. Nah, Pak Tulus, pada saat itu Mama ini kelihatannya tomboy atau gimana sih, Pak? Bisa diceritakan nggak? Mahasiswi yang seperti apa, Mama? Ya, mahasiswi yang rapih dari awal itu, dari saya kenal ya, masuk itu adalah ada berempat tadi katakan adalah. Ya, saya lihat yang paling rapi ya pakaiannya. Berarti nggak keren. Ya, tapi ngobrol-ngobrol salah ini, mungkin Mama selanjutnya masih ini nggak mah apa beruntung gitu, alhamdulillah kuliah di IAIN gitu, Mas? Saya bersyukur kepada Allah karena dulu saya memang tidak ada niatan kuliah di IAIN. Saya niat kuliah itu di Bandung, cuman bapak saya marah. Akhirnya kakak sepupu Kenapa saya. Kenapa marah? Karena saya dulu milih Asri, bapak saya marah. Jadi ngapain anak perempuan jadi tukang lukis, bapak saya marah. Akademisi rupa ya. Jadi akhirnya saya dibawa.